الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإننا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المسير الذي نرجو من الله عز وجل أن يبارك فيه، وكان دخولنا إلى هذه البلدة في يوم السبت السابع من شهر شعبان لعام 37 و400 ألف، وبدء هذه الدورة العلمية التي نرجو من الله عز وجل نفعها بعد فجر يوم الأحد 8 من شعبان من هذا التاريخ الذي ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا أبو محمد عبد الحميد الحجوني حفظه الله تعالى، yang maknanya sebagai berikut: sesungguhnya kami memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan bagi kami untuk datang ke masjid yang diharamkan keberkahannya ini. Maka kami masuk ke dalam negeri ini, yakni negeri kita Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 7 Syaban tahun 1437 Hijriah. Dan insyaallah taala daurah yang mubarakah ini insyaallah taala dimulai pada ba'dal fajr hari Ahad pada tahun tersebut, yang kita semua berharap kemanfaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن نعمة الله عز وجل علينا معاشر أهل السنة والجماعة أن حبب الله عز وجل إلينا العلم الذي هو مأخوذ من قول الله عز وجل ومن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح. وهذه نعمة حرمها كثير من الناس، وأكثر الطوائف لما أهملوا هذه الثلاث الجوانب الكتاب والسنة ومنهج السلف زاغوا عن طريق الله عز وجل الذي شرعه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على هذا الأمر الذي هيأه لنا وحببه إلينا. فإذا استدل الناس بأقوال مشايخهم ومؤسسيهم استدللنا بأقوال ربنا عز وجل وبطريقة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبفهم سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم الذين هم أعلم الناس بدين الله سبحانه وتعالى وبطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على الخير. انظر، أعلم وأحرص، أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على العمل بالدين، فهنيئا لمن سلك سبيلهم في اعتقاده، في أقواله، في أفعاله. والحمد لله. Sungguh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita semua sekalian ahli sunnati wal jamaah sangatlah banyak, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kita ini cinta kepada ilmu, ilmu yang diambil dari kitab Allah, diambil dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibangun di atas manhaj salaf. Ini adalah nikmat-nikmat yang kebanyakan manusia tidak mendapatkannya, dan kebanyakan golongan-golongan yang menyimpang dari jalan kebenaran tidaklah lain kecuali karena mereka luput dari tiga perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta manhaj salaf. Mereka menjadi tergelincir dari jalan kebenaran. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita hal ini, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut semuanya. Ketika orang-orang yang menyimpang tersebut, mereka berdalil dengan perkataan-perkataan masyayikh-masyayikh mereka, dengan perkataan pemimpin-pemimpin mereka dan pendiri-pendiri golongan tersebut, maka kita berdalil dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta manhaj salaf, berdalil dengan pemahaman para salaf kita yang mereka adalah orang yang paling berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang paling bersemangat di atas kebaikan, paling bersemangat dalam beramal. Maka lihatlah, mereka ini adalah orang yang terkumpul padanya sifat a'lam dan ahras, orang yang paling berilmu terhadap agama ini dan paling bersemangat dalam menerapkannya. Maka sungguh beruntung mereka-mereka yang bisa menapaki jejak-jejak para salaf tersebut, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas itu semua. ومن نعمة الله عز وجل أيضا أن الله حبب إلينا هذا الطريق الذي ذكر وصفه، وللسير عليه كما يجب لا يكون إلا بالعلم. إذا أردت أن تسير على سير السلف رضوان الله عليهم فإن أصل ذلك العلم، لا يمكن أن يؤخذ هذا المنهج من الهوى أو العقل، وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة. وما زال ولا تزال هذه الطائفة على هذا الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ala al-haq, ay ala ma anzal Allah azza wa jal. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri Allah wa ma nazala min al-haq. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين أي عالين، فإن الظهور بمعنى العلو، على من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي الساعة. وإن شئت أدق من ذلك، حين يرسل الله عز وجل الريح التي تقبض المؤمنين، كما في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وكلاهما صحيح، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون أي ودينهم ظاهر وحجتهم قوية. والظهور يكون بأمرين لا ثالث لهما، ذكرهما الله عز وجل في كتابه في موطنين، قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، العلم، الهدى هو العلم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. فالهدى العلم، ودين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله على جميع الملل والنحل، يعلو هذا الدين بهذين الشرطين العلم والعمل. فإذا سلك أهل السنة هذا المسلك، أو من سلك هذا المسلك، على غيره وظهر خيره وحفظ الله دعوته، والحمد لله. Dan kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kita ini cinta terhadap jalan yang telah disebutkan pada penjelasan tadi, yaitu jalan salaf. Maka apabila engkau menginginkan untuk berjalan di atas jalan salaf tersebut, maka sungguhnya dasar utama hal ini adalah al-ilm, tidak dengan hawa nafsu maupun akal. Akan tapi hanyalah semua ini bisa dicapai dengan Al-Kitab wa Sunnah. Dan golongan ini, yakni ahli sunnati wal jamaah, akan senantiasa ada, dan mereka senantiasa Allah Subhanahu wa taala menangkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la tazalu dha'ifatun min ummati 'ala al-haq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini 'ala al-haq, senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran. Makna 'ala al-haq yakni ala ma anzalallah, di atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala: alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menjadi khusyuk hati-hati mereka dan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa kebenaran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zahirin, yakni kelanjutan hadis tersebut, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, yakni 'alim. Jadi kata ulu, mereka senantiasa tinggi, menang di atas golongan-golongan yang lain. Sebagaimana kelanjutan hadis, ala man khalafahum, atas orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu as-sa'ah, hari kiamat. Dan apabila engkau menginginkan penafsiran yang lebih detail lagi, yaitu sampai datang angin yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim sebelum tegaknya hari kiamat, yang mencabut ruh-ruh semua orang-orang yang beriman. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, yang kedua-duanya dalam As-Sahih. Wahum zahirun, dan mereka ini, yakni golongan yang selamat tersebut, akan terus-menerus Allah subhanahu wa ta'ala menangkan. Dinuhum zahir, hujjatuhum qawiyah, agama mereka menang, tegak dan kokoh, dan hujah-hujah mereka kuat. Dan ketahuilah bahwasanya kemenangan ahli sunnati wal jamaah tersebut tidaklah bisa dicapai kecuali dengan dua perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam dua tempat dalam kitabullah azza wa jal, yaitu firmannya, huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyumhirahu ala dini kulli. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya bilhuda wa dinil haq. Alhuda yaitu al-ilm, dan dinul haq yaitu al-amal. Alhuda bermakna ilm, sebagaimana dalam ayat yang lain, dhalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Dan dinul haq maknanya al-amalus salih. Maka tidaklah bisa dicapai ketinggian dan kemenangan dalam agama ini kecuali apabila menempuh dua perkara tersebut, yaitu ilm dan beramal dengan amalan yang soleh. Inilah jalan para salaf kita ridwanullah alaihim. Alhamdulillah. Wa hatta la nutil, nadkhul fi mawdi'ina bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wa hiya risalah صغيرة للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الحسن الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجب. وهو مشهور وكتبه مشهورة، ومن أشهر كتبه شرح الأربعين النووية، جامع العلوم والحكم، وهو فعلا كتاب جامع للعلوم والحكم. ومنها هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة الطيبة التي يحتاجها طالب العلم حتى يميز بين النافع من العلوم فيأخذ به، وبين الضار من العلوم فيجتنبه. والسلف رضوان الله عليهم قد اهتموا بهذا الباب، باب العلم، وصنفوا فيه المصنفات لأهميته، ومن أشهرها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والفقيه والمتفقه للخطيب وكتاب العلم لابن أبي خيثمة. وغيرها كثير، ومنها كتاب العلم من صحيح البخاري، فيحتاج الطالب لمثل هذه الفوائد والدروس، لأنه إذا تعلم ذلك سهل عليه العلم. أما إذا ترك إلى نفسه ربما ضاعت السنون ولم يجد علما. Dan agar kita tidak terlalu panjang dalam mukaddimah, maka kita masuk pada risalah yang akan kita pelajari ini, yaitu sebuah risalah, kitab yang kecil, yang dikarang oleh Al-Hafidh Zainuddin Abdurrahman Ibn Hasan Ad-Dimashqi Al-Hambali, yang dikenal dengan Ibn Rajab, seorang imam yang masyhur, dan kitab-kitab beliau juga masyhur. Di antara kitab karangan beliau yang paling masyhur di antara kita adalah syarah beliau terhadap kitab Arba'in Nawawi, yang diberi judul dengan Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan memang sebagaimana penamaannya, kitab ini terkandung di dalamnya ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang begitu banyak. Dan di antaranya pula dari kitab-kitab yang beliau karang adalah risalah yang ada di sisi kita ini, sebuah risalah yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu, sehingga seorang penuntut ilmu bisa mengetahui mana ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga dia ambil, dan mengetahui mana ilmu-ilmu yang bermadarat sehingga dia tinggalkan. Dan para ulama yang lain pun mereka memberikan perhatian yang banyak terhadap permasalahan ilmu, sehingga mereka mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu dan adab-adabnya. Di antara kitab yang masyhur dalam masalah ini adalah Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, yang dikarang oleh Ibnu Abdul Bar. Demikian pula kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dan Kitabul Ilm, yang dikarang oleh Ibnu Abi Khayhamah, serta kitab-kitab yang lain yang banyak. Dan di antaranya pula adalah Kitabul Ilmi yang dikarang, atau Kitabul Ilmi dalam Sahihul Bukhari, yang semua ini dibutuhkan oleh para penuntut ilmu, yang apabila mereka menapaki bimbingan-bimbingan yang ada dalam tulisan-tulisan para ulama tersebut, maka jalan mereka pun dalam menuntut ilmu akan mudah. Namun apabila mereka mengandalkan pada diri-diri mereka sendiri, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkannya. وانظر إلى عنوان الرسالة: بيان فضل علم السلف على علم الخلف، أي شرح وذكر فضائل ومنزلة علم السلف، وهم الصحابة ومن سار على سيرهم. فالسلف ابتداء يطلق على الصحابة ومن سار على سيرهم من القرون المفضلة، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، على علم الخلف. الخلف المراد بهم أهل البدع، وهنا تنبيه، وأن الخلف أحيانا يراد بهم أهل البدع إذا ذكروا في مساق الذم، ويراد بهم أحيانا المتأخرون من أهل السنة والجماعة إذا ذكروا في مقام المدح، فمثلا يقول: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله. وعلى هذا القول السلف والخلف، فالمراد بالسلف المتقدمون من أهل السنة، والخلف المتأخرون من أهل السنة. ولكن إذا قلت وعلى هذا القول السلف وخالفهم الخلف، فالمراد بالخلف هنا المبتدعة، هذا للتنبيه وللفائدة. والمراد به هنا الذم على علم الخلف، على علم المبتدعة الضلال. Lihatlah kepada judul risalah kita ini, yaitu Bayanu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, menjelaskan keutamaan ilmu salaf dari ilmu khalaf. Yang menyebutkan badannya faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan ilmu yang dimiliki oleh para salaf di atas apa-apa yang ada pada para khalaf. As-salaf yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat ridwanullah alaihim dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Sedangkan al-khalaf yang dimaksudkan di sini adalah ahlul bidah. Sehingga di sini perlu ada catatan yang disampaikan, yaitu bahwasanya al-khalaf terkadang dimaknakan dengan ahlul bidah apabila datang dalam konteks kalimat berupa celaan. Namun terkadang pula datang bermakna orang-orang yang datang belakangan dari kalangan ahli sunnati wal jamaah apabila datang dalam konteks pujian. Misalnya ketika dikatakan oleh pengarang satu kitab atau oleh pembicara, min aqidah li ahli sunnati wal jamaah annallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir nuzulan yaliku bijalalihi. Ketika menyebutkan di antara aqidah ahli sunnati wal jamaah yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir dengan turun yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa ala hadzal qaul as-salafu wal khalaf. Di atas perkataan ini para salaf, demikian pula para khalaf. Maka makna para khalaf yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang datang belakangan dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Namun apabila dikatakan wa khalafahum al-khalaf misalnya, yakni dan menyelisihi para salaf tersebut al-khalaf, maka yang dimaksud dengan al-khalaf di sini yaitu ahlul bidah. Ini sebagai catatan dan faedah bagi kita semua. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في معنى العلم، في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع. والنافع هو ما كان من الكتاب والسنة على ما يأتي، وغير النافع هو ما كان مبناه على العقل والهوى والتأويلات الفاسدة. قال: والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا مدح للعلماء. وقوله شهد الله أو قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي أنه قرن أولو العلم بشهادة الله وشهادة الملائكة، وهذا لبيان فضلهم. وقوله وقل رب زدني علما، ومعلوم أنه إنما أمره بالزيادة من العلم النافع وبالخير. قال وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أهل الخشية لله هم العلماء، لأنهم عرفوا صفات الله وعرفوا أسماء الله وعرفوا ما يجب لله. وما قص الله سبحانه من قصة آدم عليه السلام وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص الله سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر عليه السلام، الخضر على الصحيح أنه نبي، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نبي. وقوله للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع، وسيأتي مزيد ذلك، ولكن يترجم لكم أخونا ما تقدم. Kita masuk pada risalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, dan salawat serta salam semoga tersurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para pengikut, para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau keseluruhannya. Amma ba'd. Ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas tentang makna ilmu dan pembagian ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, serta catatan atas keutamaan ilmu salaf atas ilmu khalaf. Maka kami katakan dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala haula wala quwwata illa billah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya yakni Al-Quran tentang ilm, terkadang dalam bentuk pujian, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun terkadang menyebutkan dalam Al-Quran ilmu dalam bentuk celaan. Dan yang dimaksud di sini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat, contohnya adalah pada firman Allah subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini ada padanya pujian terhadap para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, karena tidak disamakan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia, dan para malaikat pun bersaksi serta orang-orang yang diberikan ilm yang mereka tegak di atas kebenaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala gabungkan persaksian ulul ilm dengan persaksian Allah dan para malaikatnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilm. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya tidaklah beliau diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu yang bermanfaat dan tambahan kebaikan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa? Para ulama orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dikarenakan mereka mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui apa-apa yang wajib mereka lakukan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan dari kisah Adam serta pengajaran Allah kepada beliau tentang nama-nama, dan ketika beliau dipaparkan kepada para malaikat sebagaimana perkataan para malaikat tersebut, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami memiliki ilmu sedikit pun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau adalah al-alim al-hakim, Zat yang maha berilmu dan Zat yang maha bijaksana. Demikian pula di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat, yaitu kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan tentang Musa alaihi salam dan perkataannya kepada Khidir. Perlu diketahui di sini bahwasanya Khidir, menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama, bahwa beliau adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata kepada Khidir, "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Apakah aku boleh untuk mengikutimu untuk mendapatkan apa-apa yang apakah boleh aku mengikutimu agar engkau mengajariku tentang apa-apa yang engkau telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya dari kebenaran. Dan inilah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat. قال رحمه الله وقد أخبر عن قوم أنهم يعني أخبر الله عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. يعني سيأتي ويبين أن العلم علمان، علم نافع وعلم ضار. فالعلم النافع هو ما كان من الكتاب والسنة على منهج السلف، والعلم الضار ما كان ما سوى ذلك من علم السحر والشعوذة وغير ذلك من العلوم السيئة. ثم إن العلم النافع الذي هو الكتاب والسنة إذا عمل به صار لصاحبه نافعا، وإذا لم يعمل به وإن كان هو علم نافع في حقيقته إلا أن المتلبس به لم ينتفع به فليس بنافع. وهذا علم كثير من أهل البدع، بعضهم يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة ويتحذب، فعلمه لم ينفعه. وستأتي الأدلة في بيان ذلك. الذي أريد أن أبينه لكم أن العلم من حيث قد يكون نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به لأنه لم يعمل به، وقد يكون العلم من حيث هو ضار غير نافع. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan tentang satu kaum yang mereka telah diberi ilmu, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu mereka tersebut. Maka hal yang demikian ini, yaitu ilmu secara zatnya sendiri adalah ilmu yang bermanfaat, akan tetapi pemiliknya tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Maksudnya di sini bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermadarat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang diambil dari kitab dan sunnah, sedangkan ilmu yang bermadarat adalah ilmu yang berupa sihir, berupa ilmu-ilmu perdukunan dan ilmu-ilmu yang lain dari keburukan-keburukan. Namun perlu diketahui bahwasanya ilmu itu terkadang secara zatnya sendiri adalah ilmu yang bermanfaat, akan tetapi tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya karena pemiliknya tidak beramal dengannya. Jadi keadaan tidak bermanfaatnya ilmu yang ada pada orang tersebut dikarenakan pemiliknya tadi tidak beramal dengan ilmunya. Dan kita melihat sebagian manusia mereka telah mengetahui manhaj ahli sunnati wal jamaah, akan tapi mereka kemudian ikut bersama hizbiyah-hizbiyah. Jadi ditegaskan kembali di sini bahwasanya ilmu terkadang secara zatnya adalah ilmu bermanfaat, namun ketika tidak diamalkan tidaklah bisa bermanfaat bagi pemiliknya. قال رحمه الله قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء اليهود حفظوا التوراة وعلموا ما فيها من الحق، ومع ذلك حرفوها وتركوا العمل بها، فصاروا كالحمير كالحمر. الحمار يحمل الكتب ولا يعلم ما فيها، وكذلك الذي يحفظ أو يعرف الحق ولم يعمل به كالحمار، وسيأتي المثل الآخر أنه كالكلب. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي لم يعمل بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، أي لو شاء الله، لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم قال الله فمثله كمثل الكلب لم يعمل بعلمه فصار كالكلب. الصنف الأول علم ولم يعمل لشبهة فهو كالحمار. والصنف الثاني علم وترك العمل من أجل الدنيا فهو كالكلب، لأن الكلب عنده طمع وحرص على الأكل وشره لذلك. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، أي تأتيهم الحجة من الكتاب والسنة فيتركون العمل بها ويأخذون بالدني من الأقوال والأفعال، ومع ذلك يقولون سيغفر لنا، وهذا من جهلهم. فإن الله عز وجل قد جعل للمغفرة أسبابا كما أنه جعل للعذاب أسبابا، فإذا أردت المغفرة فاسلك أسبابها. أما أن تخالف شرع الله وتحارب دين الله ثم يقول سيغفر لنا وهو حرب على دعوة الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وأظله الله على علم، يعني هذا الذي اتخذ إلهه هواه، اتبع الهوى وترك الحق عن علم ودراية بالحق. وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أظله الله، أي أظله الله على علم عنده. وبعضهم يرى تفسيرها أظله الله على علم منه بأن هذا لا يصلح للهدى، لا يصلح أن يكون مؤمنا تقيا فخذله الله، لأن الله يهدي من يشاء فضلا لعلمه أنه أهلا للهداية، ويضل من يشاء عدلا لعلمه أنه لا يصلح للهداية لتسلط الشيطان عليه ولفساد نفسه. الله سبحانه وتعالى برفرمان مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Permisalan orang-orang yang mengemban Taurat kemudian mereka tidak mengembannya dengan benar, mereka seperti keledai-keledai yang membawa gulungan-gulungan kitab atau lembaran-lembaran kitab. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang telah menghafal Taurat dan telah mengilmui apa-apa yang ada di dalamnya, namun mereka meninggalkannya, meninggalkan hal itu semua dengan takwil-takwil yang rusak dan mengubah-ubahnya, serta tidak beramal dengan apa-apa yang mereka ketahui tersebut. Allah Subhanahu wa taala permisalkan orang-orang seperti ini dengan keledai, dan akan datang permisalan nanti dengan anjing, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakanlah wahai Nabi kepada mereka tentang berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia meninggalkan ayat-ayat tersebut dan mengikuti, maka syaitan pun mengikutinya dan jadilah dia orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dan seandainya kami menginginkan, yakni Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengangkat orang tersebut dengan ayat-ayat yang telah diberikan kepadanya, maka tentunya dia akan mendapatkan kemuliaan. Akan tetapi dia memilih perkara-perkara duniawi yang ada di muka bumi ini dan mengikuti hawa nafsunya. Permisalan yang kedua ini bagi mereka-mereka yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan ilmu yang dia miliki demi kepentingan-kepentingan duniawi. Sedangkan permisalan yang pertama tadi yang berupa keledai, bagi mereka-mereka yang meninggalkan ilmu, meninggalkan kebenaran yang telah diketahui dikarenakan syubhah. Untuk golongan yang kedua dipermisalkan seperti anjing, dikarenakan anjing memiliki sifat tamak, sifat ambisi untuk makan dan ambisi untuk mendapatkan kedudukan, sehingga orang-orang yang seperti ini rela untuk mengambil yang rendah dan meninggalkan sesuatu yang tinggi yang sudah ada di genggamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain juga berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfar lana wa ay ya'tihim 'adadun mithluhu ya'khudhu." kemudian datang setelah mereka orang-orang berikutnya yang mewariskan Alkitab. Tapi keadaan mereka mengambil perbendaharaan duniawi yang rendah, dalam keadaan mereka mengatakan sayughfaru lana, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyatihim aradun mithluhu ya'khudhuh, dan apabila datang kepada mereka perbendaharaan duniawi yang semisal dengannya lagi, maka mereka pun akan mengambilnya dan meninggalkan ilmu yang mereka miliki. Mereka rela untuk menukar ilmu yang mulia dengan perkara-perkara duniawi yang hina. Dalam keadaan demikian, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ketahuilah bahwasanya pengampunan dosa-dosa itu ada sebab-sebabnya. Sebagaimana pula adab Allah Subhanahu wa taala ada sebab-sebabnya. Maka tempuhlah sebab-sebab tersebut. Jangan sebagaimana yang ada dalam ayat ini, melanggar aturan-aturan Allah, meninggalkan ilmu, kemudian mengatakan Allah akan mengampuni kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuninya padahal dia senantiasa menyelisih Allah, bahkan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang yang menginginkan pengampunan tersebut menempuh sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia ya ala ilmin. Ada dua penafsiran yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama ala ilmin, yaitu bahwasanya Allah menyesatkan orang tersebut dalam keadaan orang tersebut berilmu, dikarenakan dia tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, wa adallahu Allahu ala ilmin, yakni Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang tersebut di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi, bahwa orang tersebut memang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja dari hamba-hambanya sesuai dengan kepemurahannya, dan menyesatkan siapa-siapa saja dari hamba-hambanya sesuai dengan keadilannya. Qala rahimahullah, wa amma al-ilmu alladhi dhakarahu Allah taala ala jihati adh-dhamm lah, فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فسماه علما إلا أنه يضر ولا ينفع. والعلم الأول نافع لمن عمل به وغير نافع لمن لم يعمل به. وإن كان في أصله نافع، علم الكتاب والسنة نافع من حيث هو، لكن من حيث المتلبس به المتعلم له، إن عمل به فهو نافع له، وإن لم يعمل به فهو حجة عليه وغير نافع له. بينما هذا النوع الآخر من العلم هو علم مذموم من حيث هو، عمل به أو لم يعمل به فهو مذموم محرم. وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. العلم الذي عندهم خلاف العلم الذي جاء به الرسل، فهو علم ضلالة. فقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهذا حال كثير من الناس الآن، يصنعون الطائرات ويصنعون السفن العظام ويصنعون الآلات الكثيرة التي ينتفع بها الناس، ولكنه أضل من البقرة، لأنه لم يعرف ربا ولم يوحد ولم يصلي لله. قال ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. وسيأتي الأدلة على ذلك، أن السنة جاءت اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وفي الرواية الأخرى اللهم إني أسألك علما نافعا. Adapun ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam konteks celaan terhadap ilmu tersebut, maka seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sihir, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui apa-apa yang bermadharat bagi mereka dan apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Dan sungguh mereka pun telah mengetahui bahwasanya orang-orang yang telah menjual apa-apa yang ada pada diri mereka berupa perkara yang bermanfaat kemudian menggantinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mereka tidaklah akan mendapatkan bagian sedikit pun di negeri akhir. Dari sini kita ketahui bahwasanya ilmu bisa bermanfaat secara zatnya pada ilmu yang bermanfaat ketika diamalkan. Namun di konteks yang kedua ini atau jenis ilmu yang kedua ini sama sekali tidak mungkin ada tidak mungkin bisa bermanfaat. Karena pada zatnya ilmu tersebut adalah ilmu yang bermadarat. Sedangkan yang pertama tadi, ilmu tersebut zatnya bermanfaat. Namun disyaratkan bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya apabila pemiliknya tadi mengamalkannya. Apabila dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tadi malah akan menjadi mudharat dan menjadi hujjah atasnya. Sedangkan jenis yang kedua, memang pada asalnya ilmu ini adalah ilmu yang tercela, sehingga tidak akan mungkin bisa diambil manfaat baginya, baik dia beramal maupun tidak beramal. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al-'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan-penjelasan, mereka bangga dengan apa-apa yang ada di sisi mereka berupa ilm, tidak mau menerima apa-apa yang para utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengannya. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka pun akan mendapatkan hukuman dari apa-apa yang dulunya mereka berolok-olok dengannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui perkara-perkara yang nampak dari perkara-perkara dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan mereka dari perkara-perkara akhirat lalai. Dan inilah yang kita dapati pada kebanyakan manusia pada zaman ini. Banyak manusia bisa menciptakan pesawat-pesawat terbang dan kapal-kapal yang besar, demikian pula peralatan-peralatan yang canggih, namun mereka keadaannya lebih sesat dari seekor sapi betina. Tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengetahui bagaimana beribadah dan bagaimana sholat. Oleh karena itulah kita mendapati dalam sunnah permintaan ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fahamtum hadzal akhir am u'id? قل لهم فهمهم معيد هذا الأخير. العلم من حيث هو قد يكون نافعا، علم الكتاب والسنة لكن من حيث الشخص المتعلم قد يكون غير نافع. فالذي العالم السني علمه نافع، والعالم المبتدع علمه ضار غير نافع. لكن القرآن والسنة الذي يعلمه السني والقرآن والسنة الذي يعلمه المبتدع كله حق، لكن هذا عمل وهذا لم يعمل. فهمتم؟ أما علم السحر والشعوذة والكهانة وعلم الكلام هو في أصله ضار، والمتعلم له أيضا غير منتفع به. هذا يعني أهم ما في الدرس، أن العلم ينقسم إلى قسمين، نافع وضار. والنافع ينقسم الناس فيه إلى قسمين، منتفع وغير منتفع. فهمتم إن شاء الله؟ الذي فهم فهم، والذي ما يفهم سيفهم إن شاء الله. أسأل النوام، ما أسأل النوام أم الذين هم منتبهون؟ عندك يا أخي، عندك أنت إن شاء الله، ما أنت نائم، لكن أسألك صاحب القلنسوة والثوب الرمادي أظن عرف نفسه. أنت رفع يدك. لا، الذي أمامك أنت يا صاحب القلنسوة الذي تختفي، الذي خلف صاحب القلنسوة السوداء. صاحب الثوب الرمادي الذي تتلفت، الله يهديك. كأنه لا يريد أن يعلم أنه هو. إذن سأسأل من حولي إن شاء الله. إلى كم ينقسم العلم يا أخي؟ أنت صاحب الأخضر، أنت سمين، اللهم بارك. يا بكان هيتو تتم يا بوسن عائلة. العلم إلى كم ينقسم؟ قسم أقسام. Ilmu terbagi menjadi berapa? Ini pertanyaan Syekh. Ajabah bi lughatina ya Syekh. أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم غير نافع. هذا من حيث ما هو النافع من العلوم؟ تفضل يا أخي، ما هو النافع؟ لا، من العلوم الآن نريد العلم النافع من حيث هو علم. نعم، العلم النافع من حيث العلم هو العلم بالكتاب والسنة. من هو الذي لا ينتفع بعلمه؟ الذي لا يعمل. مفهوم؟ يعني أهل البدع من إليهم، الذي لا يعمل. ما هو النوع الثاني من العلوم عندك؟ العلم الضار، من حيث مثل علم ماذا؟ السحر، الشعوذة، علم الكلام. أسأله حتى يذهب النوم. من حديث من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. من يعينه؟ حديث من؟ ها؟ أي نعم، حديث معاوية بن الحكم السلمي. أسألك أنت نشيط ما شاء الله. من حديث من بني الإسلام على خمس؟ الذي بجانبك عمر وابنه، من حديث عمر في مسلم ومن حديث ابنه عبد الله بن عمر في الصحيحين. من يرفع يده؟ من هو شجاع من نفسه يرفع يده يقول أنا؟ تفضل. من حديث من؟ حديث جبريل، حديث جبريل الذي تسمع الناس العلماء يقولون حديث جبريل حديث جبريل. نعم نعم، هذا الحديث حديث من؟ في صحيح من؟ ما شاء الله. ومن حديث من في الصحيحين؟ ما شاء الله، من حديث عمر في مسلم، ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكلاهما حديث جبريل، إلا أن حديث عمر أشهر، حديث عمر أشهر. وهذا من النوادر أن تجد الحديث الذي في مسلم أشهر من الحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم. نريد من المتأخرين من يرفع يده؟ إذا أردتم الانصراف رفعوا أيديكم، إذا أردتم أن تقوموا إلى الصبوح. نبدأ بصبوح العلم. Bagi siapa saja yang ingin bangkit untuk sarapan, mengangkat tangan dulu untuk menjawab. من يرفع يده من المتأخرين؟ هي أسئلة يسيرة، أسئلة يسيرة يفهمون. Nah, pertanyaannya mudah insyaallah. Siapa yang mengangkat tangan? Man yarfa yadaha hadha adhunnu shuja'. Irfa yadak. Anta insyaallah man shuja'. Min hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Ha? Man akhrajahu? قال رواه مسلم. نرجع إلى صاحبنا الذي سألناه، من أخرج حديث عائشة؟ ارفع صوتك. مسلم صح، مسلم أخرجه، لكن من أخرجه غير مسلم؟ متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. آخر سؤال، كأنكم تشتاقون إلى الطعام، نسأل هذا الجيران، نسأل الجيران الذي يعتقد أن الله في كل مكان، مسلم أم كافر؟ الذي يعتقد أن الله في كل مكان كافر. أجاب أخونا وأصاب، والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita selesaikan majelis yang pertama ini, kesimpulan dari pembahasan terpenting dalam pertemuan kali ini, ikhwanillah, yaitu penjelasan bahwasanya ilm terbagi menjadi dua secara zatnya, yaitu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diambil dari keduanya, berupa ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu perdukunan, dan ilmu-ilmu kejelekan. Namun perlu kita ketahui bahwasanya jenis yang pertama, yaitu ilmu yang bermanfaat secara zatnya, ini pun bisa terbagi menjadi dua, ya, bisa bermanfaat bagi pemiliknya dan bisa bermudarat bagi pemiliknya, dalam artian tidak bermanfaat. Kapan dia bermanfaat? Bermanfaat ketika pemilik ilmu tersebut mengamalkannya. Namun apabila pemilik ilmu tersebut tidak mengamalkannya, maka jadilah ilmu yang bermanfaat secara zatnya tadi tidak bisa memberikan manfaat, bahkan menjadi hujjah atasnya kelak, menjadi bumerang bagi pemiliknya. Ini kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada kita semua. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.